Konsultasi Syariah. Hukum tayamum di kereta api. Pertanyaan. Ada orang tayamum ketika di kereta. Ketika diingatkan untuk wudu, karena toilet kereta longgar, dia bilang, saya musafir. Ada kemudahan dan boleh tayamum. Apakah ini benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, hukum asal dalam bersuci adalah menggunakan air. Untuk membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu, sementara untuk hadas besar dengan cara mandi junub. Sementara tayamum dengan tanah statusnya sebagai badal atau pengganti. Dan tidak boleh menggunakan badal selama yang asal atau air masih memungkinkan untuk digunakan. Terdapat kaidah yang menyatakan, apabila yang asal tidak memungkinkan dilakukan, maka digunakan penggantinya. Talqih al-afham. Kedua, hukum tergantung ilahnya. Salah satu di antara kaidah dalam masalah fikih, keberadaan dan ketiadaan hukum itu tergantung dari ilahnya. Majmu'ah al-fawaid al-bahiyah. Yang dimaksud ilah adalah kondisi yang menjadi latar belakang adanya hukum. Misalnya, ilah diharamkannya khamar adalah memabukkan. Sehingga semua bahan konsumsi yang memabukkan hukumnya haram, baik itu zat gas, cair, maupun padat. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang boleh tayamum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan tiga cara bersuci. 1. Wudu. Inilah cara bersuci dari hadas kecil. 2. Mandi junub. Ini cara bersuci dari hadas besar bagi mereka yang junub. Kedua cara bersuci di atas menggunakan air. 3. Tayamum dengan tanah. Merupakan pengganti wudu dan mandi. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan syarat bolehnya tayamum. 1. Bagi mereka yang sakit sehingga tidak memungkinkan menggunakan air. 2. Bagi mereka yang tidak mendapatkan air setelah berusaha mencari. Inilah latar belakang orang boleh melakukan tayamum. Yang itu semua sama sekali tidak ada hubungannya dengan safar. Sehingga orang boleh saja tayamum ketika tidak sedang safar karena alasan sakit atau tidak memiliki air. 3. Bagi musafir yang bisa mendapatkan air atau memungkinkan menggunakan air, dia tidak boleh tayamum. Karena tayamum adalah pengganti, sementara wudu adalah asal. Dan tidak boleh melakukan pengganti selama yang asal masih memungkinkan dilakukan. Mereka yang berada di kereta masih sangat memungkinkan untuk wudu. Toilet di kereta airnya cukup memadai. Volume air yang dibutuhkan untuk wudu tidak lebih banyak dibandingkan volume yang dibutuhkan untuk menyiram kotoran setelah buang air. Demikian, Allahu a'lam.